Okay, guys, sampai di sini dulu ya meeting virtualnya. Thank you semua. See you. Thank you. Bye. Aduh, meeting seharian butuh yang fresh nih. Kalau butuh yang fresh, waktunya rock and roll. Pakai Fresh Care Press and Relax minyak angin kayu putih. Hah, Kak Agnes, Fresh Care Press and Relax ada kayu putihnya? Iya, ini baru. Fresh Care Press and Relax kayu putih mengandung eukaliptus, kayu putih, dan 1,8 sinio. Pegangannya nyaman, ujung bulatnya melengkung sempurna. Pas banget buat ngerock and roll sampai belakang kepala. Coba deh. Hangatnya pas, aromanya bikin relax. Yap, bisa bantu ringankan gejala masuk angin, pusing, sakit kepala, perut kembung, dan mabuk perjalanan. Wah, mantap. Dan bisa dioles ke masker juga loh. Serius? Serius, kandungan eukaliptusnya bantu melindungi dari virus. Nafas pun gak sesak lagi. Wah. Yuk cobain Fresh Care Press and Relax kayu putih.